Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitabah da'amma ba'd. Ukaz ya, wajibul manzili, hati mufrodal asma'il atiyah. Datangkan mufrod isim-isim berikut ini. Indah berapa? Basofia? Mufroduhu usbu'un. Nah, jari. Berikutnya. Assalamualaikum. Terus junubun. Junubun. Junbun. Janbun. Janbun. Artinya arah sisi lambung. Terus madajiun. Ikan wen madajiu. Mufradnya madjaun, artinya berbaring. Baring sim apa ini? Tempat. Tempat berbaring. Tempat berbaring. Berikutnya. Sadaqah. Tatajafa junubuhum anil madaji. Junub. Lambung-lambung mereka jauh dari madaji, tempat-tempat berbaring, tempat tidur. Nakra asabi asbu'un. Sawa'iku sa'iqatun. Sawa'iku sa'iqatun. Junubun janbun. Junubun janbun. Madaji'u madja'un. Madaji'u madja'un. Sadaqatun sadaqatun. Sadaqatun sadaqatun. Nah, al-akhir itu jamak mu'anas salim. Yang selainnya adalah jamak taksir. Tamin samin. Kais wala-walan ya, Akhna. Yadkulu. La, koto. Nah, yudkhilu. Kullu. Nah, artinya mana ada perintah di sini? Setiap murid akan kegiatan. Maksudnya ini kata, bukan diartikan. Kayak ini da'bi dan da'idani dalam sebuah kalimat. Gitu maksudnya. Paham soalnya ya? Nah. Kenapa? Memasukkan kata da'bi dan da'idani dalam sebuah kalimat. Suruh buat kalimat, ada kata da'bi dan da'idani. Apa kebiasaan antum? Ada baitun. Ada baitun. Ya. Yeah. Apa tadi? Enggak, kalimat sempurnanya apa enggak? Gitu kan. Ada bidaidan ini mana? Enggak ada kalimat dak bidaidan ini. Dahabtu. Baik. Usman. Safaru Safaru Ba'da Akhl. Safar setelah makan berarti tidur. Akal, akala. Setelah makan safar. Biasanya kalau setelah. Nah, safar hakiki ano maknawian? Iya. Tapi kan itu akal tak semua safar. Habis makan mesti safar gitu. Jadi kebiasaan habis makan safar begitu. Iya. Makan 3 kali, safarnya sehari 3 kali. Tapi kenapa? Ini dari mana? Baik. Tidak mesti di awal ya, tidak bidaidani. Boleh di tengah atau di akhir. Panabila adhabu. Adhabu kenapa nasab adhabu? Adhabu ila suti ba'a salatil fajr. Masya Allah. Mudarinya dicetak dengan malik. Baik, indah ya Fana, Mbak Azam. Jadi, wadidani Ana Atamasha Manda sholat di lokadik. Ana apa? Ana Atamasha. Oh. Baik. Atamasha apa maksudnya? Teknik. Enggak, itu yang itu maksudkan apa? Jalan atau Naga Barehan doa itu dakbah berenanya dakbi kok dakbah dakbi wa di saat di jam berapa? Samin. Okay. Ndak ya kana? Bosman. Ya madrasah. Baik. Bos Mbak Sofia. Kau Lisa, hai, anda apa nak? Nah, lepas, tapi wajah ini, salat ghairu maktubati fil bait. Hai, usalli, usalli. Nah, baik, Mbak Isa. Da'bi wa daidani akaltu qobla salatil maghrib. Nah, yakni asya itu ya, makan malam gitu. Tanawaltul asya, tanawal asya qobla maghrib. Baik, hendak. Alhamdulillah. Asbaha. Da'bi wa da'idani. Yudhikilu kullu talibin halla fi jumlatain takunu fil awwali bitahdid wa fil ukhri litandim. Wa ubaidah. Kapan untuk takdir jika masuk kepada fi'il apa? Mudhari. Untuk tandim jika masuk kepada fi'il madi. lil mudarris. Nah, ada bagaimana? Tandim atau tahdid? Tandim. Adibu. Guzman paham soalnya gak? Kan dijelaskan kemarin hala itu kalau masuk kepada mudore fungsinya untuk tahdid, anjuran kuat, anjuran keras. Kalau masuk pada mati bermakna tandim, penyesalan, luput dari suatu perkara. Nah, antum masukkan dalam dua kalimat. Jadi tinggal antum buat saja, antum masukkan ke fi'il mudhari, bermakna tahdid, masuk fi'il mati, jadi tandim. Hal apa? Tatlubul ilma. Kemudian artinya apa? Tolab ta. Hala tolab ta al ilma. Nah, gak ada. Ditandim. هل اجتهدت في الدرس ونبيلة هل تجتهد دروسي هل تدرتني ترس وزا Oh, iya. Sama. Ya kalau belajar kelompok itu buatnya jangan satu. Buatnya dua atau tiga gitu. Allah. Apa itu? Nah. Afris. Fidurusik. Arasta fiturus fiturusik. Berikutnya diartikan takra'u suruh ngartikan sama Abu Labas. Agak sulit menerjemahkan bahasa-bahasanya ini. Iya. Tahdir itu anjuran. Gimana ya nanti? Enggaklah engkau baca kitab itu. Kalau tandim apa? Penyesalan. Terus ngartikannya gimana gitu? Waduh. Nah, iya seperti itu. Cuman dalam bahasa Indonesia ini nyusunnya seringkas ini kan sulit. Hatta seandainya engkau sungguh-sungguh, seandainya juga bisa. Karena di situ kan huruf-hurufnya ada ala, lauma, laula, ya. Hala qara'ta al-kitab. Seandainya engkau membaca kitab itu. Baik. Tidak ada. Hala. Terserah mau safar atau mau apa. Kan? Ansur apa artinya? Bela, nolong. Hala Nasarta Baladak. Baladak. Berikutnya kenapa nasab? Hal tazuru ala aqaribika. Masa pakai ala. Tazuru sudah cukup. Dia sudah muta'addi. Hal tazuru aqaribika. Qaribaka, mansub. Qaribaka. Terus Halla zurta. Halla zurta Qaribaka. Qaribaka. Terluput. Baik. Terus Halla tasma'u al-Qur'ana. Halla zibtu ad-darsa al-kitab ini. Baik. Wabdillah. Halla takunu hiya al-dhimmah. Baik. Al-Ashir Raghbatan fil ilmi la rahbatan minal imtihan. Hadihi la latifatu wa yuqtabu biya li ikhraj tsani mimma dakhala fil awwalu. Ini sudah ya? Sudah mari. Alhamdulillah selesai dari pelajaran yang ke-29. Naqra al-Dasul Jadid. Ad-darsus salasun. Ad-darsus salasun. Baik, ana mudaris wa antum tullab. Ahmad, Ali, Zuhair wa kada. Ashtarit al-asyal matlubata li sun'il lawhatin nahwiyyati ya Ahmad. Nahwan. Jamin azam alwan mukhtalifatin. Ta'ali Ali waktub hadhihi al-ayat 'ala as-sabura. Yaktubaha Ahmadu fa'inna al-mustahqqan. Iqra' hadhihi al-ayat ya Zuhair. Yaktubaha fa'innahu ahsanuna tilawatan wa ahsanuna sawtan. Sawtan. Sawtan. Saud suara. Baik, Hamid Ibrahim. Waman ahsanu. Waman ahsanu qawlan man da'a wa amila salihan wa qala inni minal muslimin. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Masya Allah, ahsin bika qari'an. Malallahu qalbaka sururan kama mala'ta qulubana bahjatan wa sururan. Iqra'il haditha ya Ali. An-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam amara zakatan fi zakatin ya'ni bi tamrin aw sa'atin sa'irin tamrin aw sa'irin. Iqra' ya fana bawida. Iqra' sementara ini. Qala al-mudarris. Nah. Ashtaraita. Hadhihi hamzah. Iltaqa bil hamzah istifham wa khudifat hamzah istifham. Khudifah hamzah wasal. Asalnya apa? A ishtaraita. Ya. Ashtaraita, hamzah wasalnya dibuang. Ashtaraita. Air. Ashtaraita al-asya'a al-maktubata al-sambai al-lawhata al-lawhati al-lawhati al-nahwiyati ya Ahmadu. Tadi. Apakah kau membeli? Telah. Papan-papan nahu, nahu atau lembar-lembar nahu, wahai. Baik, Bosman. Naam, istaraitu mitraini warakan wa khamsata asyara qalaman. Pokoknya pendek. Qalaman bi ahjamin min bi ahjamin wa alghanin mukhtalifatin. Aku telah membeli dua meter kertas dan 15 kolam pena dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Ayat-ayat sama. Qala Ali. Yaktubha. Lamnya lam apa? Lam Amr. Ya penjelasan juga. Yaktubha Ahmad fa innahu ahsanu minni. Jangan berhenti lama-lama. Ahsanu minni khattan. Langsung. Nah, gitu. Tidaklah Ahmad yang menulisnya. Maka semuanya dia lebih bagus daripada aku tulisannya. Ya tubuha Ahmadu. Kemudian Ahmad menulisnya. Orang dari itu, ikra' hadihil ayati ya Zuhair. Berkata Pak Guru, bacalah ayat-ayat ini, wahai Zuhair. Nah. Kala Zuhairu. Run. Liakra'uha amidun. Lamnya lamul amr. Liakra'uha amidun. Fa'innahu. Ahsanuna tilawatan wa ajmaluna sautan. Nah. Zuhair berkata, tidaklah Hamid yang membacanya. Karena sesungguhnya dia adalah yang paling bagus dari kita. Kira bacaannya dan yang paling bagus suaranya. Nah. Qala Hamidun ba'da isti'adati wal basmalati. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Berkata Hamid, telah ada dan malah dan siapa yang lebih bagus ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang muslimin. Dan maka siapa yang beramal, barang siapa, kalau tadi siapa, ini barang siapa, maka barang siapa beramal sejak seberat darah satu darah kebaikan, maka dia akan dan barang siapa beramal sebesar darah berupa kebaikan, maka dia akan melihatnya. Terus walau bisa bohong masya Allah aksi juga korian korian kalau bohong qulubana. Alangkah bagusnya engkau sebagai seorang pembaca, seorang qori. Di sini ahsin bika, sehingga apa ini? Ta'ajub. Ta'ajub ada dua, ma'af ala dan af'il bihi. Engkau telah hati-hati kami dengan ketenteraman dan kebahagiaan. Bacalah hadis ini. Alif. Qala an-Nafi' an-Abdillah bin Umar. Qala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zakatil fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin. Dari Nabi, dari Abdillah bin Umar, qala Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri satu sok dari kurma atau satu sok dari tepung. Gandum. Keluarkan kepada muslim dan lainnya. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran tentang tamyiz, ya. Setelah kita pelajari pada pelajaran kemarin apa? Maful li ajlihi. Sekarang masuk yang dalam pelajaran 30 ini tentang tamyiz. Juga disisipkan pelajaran tentang sighah ta'ajjub, afma af'ala dan af'il bihi. Nah. Insyaallah kita ulangi lagi untuk membaca pelajaran yang ke-30 ini. Yang al-wajib ajib anil as'ilatil atiyah, tugas ini jawablah pertanyaan paling tinggi. Kalau dikasih tasrif alif gham, ma alif gham ya ba Labas. Idgham itu apa? Sering dengar kan? Berarti Dakko atau Farro aslinya apa? Farro. Idgham itu adalah idkhalu harfin fi harfin akhara min jinsihi fi haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Idgham adalah memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya yang sama, di mana keduanya menjadi satu huruf yang ditasdid. Farara jadi farra. Yafiru aslinya yafriru. Ingat hurufnya sama. Jadi kalau ada yang ditasdid itu berarti dua huruf yang sama. Seperti ajalla. Nah, berarti asalnya apa? Ajlala. Baik, ajalla. Kira ya kena, apa itu? Ajalla asluhu ajlala ala wasmi af'ala. Nukilat harakatul lami al-ula ila ma qablaha. Sakini. Sakini. Berhentinya di situ, jangan di ilama qoblah. Ilama qoblah sakin. Ilama qoblah sakin. Fasara ajalla. Ajalla. Fasara ajalla. Thumma udghimatil lamul ula fi thaniyati. Fasara ajalla. Wa kada ila ajlalta. Ajalla. Ajalla asalnya adalah ajlala atas wazan af'ala. Harokat lam yang pertama, kan ada dua lam itu ya, ajlala, af'ala, dipindah kepada huruf sebelumnya yang sukun. Apa yang sukun huruf sebelumnya ya, Rona? Jim. Fathah dipindah ke jim. Jadi apa? Ajalla. Kemudian, ketika sudah bertemu dua huruf yang sama dalam satu kata, huruf pertamanya disukun, maka apa? Wajib di idghamkan. Summa udghimatil lamul ula fitsaniyah. Kemudian diidghamkan lam yang pertama pada lam yang kedua, jadilah ajalla. Demikian sampai ajallata. Kaidah yang keberapa ini, Abu Abdillah? Sebenarnya kaidah yang keberapa? Mana buku kaidahnya? Di bawah. Kaidah yang ke berapa, Bosman? Naam, Hasan. Kaidah yang ke-13. Dibaca kaidah yang ke-13. Tiba. Oh, kalau naik namanya panjang banget. Sukses sih kalau Pak. Sakinun wajib idghamu li nakli harakatil ula inhuma ila sakin. Sakin. Baik, kolat. Itu kaidahnya sama ila sakin tadi ya. Ida tajanasa fi kalimatin wahidatin harfani mutaharrikani. Jika bertemu dua huruf yang sama dalam satu kata, huruf yang berharokat, jika ada yang sama dalam satu kata, dua huruf yang berharokat, harokatnya duanya itu sama-sama berharokat. Tadi apa? Ajlala. Lam pertama harokat fathah, lam kedua harokat fathah. Wama qablahu masakin, huruf sebelumnya disukun, jimnya disukun, maka wajib al-idgham, wajib diidghamkan. Caranya dengan bagaimana? Binakli harakatil awal, dengan cara memindahkan harakat pertama kepada as-sakin. Ya. Harakat lam, itu fathah dipindah kepada jim. Jadilah apa? Ajal lah. Setelah itu apa? Kembali ke kaidah yang sebelumnya. Kembali ke kaidah yang keberapa? Sudah seperti itu. Baik, Hak. 12, apa 12? Bukan. Kaidah yang ke-11. Idza tajanasa harfani fi kalimatin wahidatin wal awwalu minhuma sakinun wa thani mutaharrikun wajib al idgham bila syart. Ya. Ketika sudah dua hurufnya sama tadi, yang pertamanya sukun, maka wajib diidghamkan tanpa syarat. Jadilah ajalla. Baik, wallahu alam bisawab. Nasehatullah wa barakatuh.